السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati dan kasihi saudara Syazman kita, MC tetap dah. Tuan Haji Yahya Penaung kita, Dato' Abdul Rashid Idris, penasihat 2IQ Malaysia, Profesor Dr. Rozaimi Ramli, penasihat IQ3, Dr. Abdul Razak Abdul Muttalib, Presiden IQ yang sekarang ni, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin di awal ini menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, kepada yang berbahagia Datuk Azman Bidin, Setiausaha Politik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10, secara khusus kepada yang berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, dan para pegawai pejabat menteri yang berusaha, Encik Khairul Azmir Ahmad, Pengetua Institut Latihan DBKL dan pengurusannya, kerana tempat yang alhamdulillah indah ni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan penuh kesyukuran kita diberikan peluang sekali lagi untuk bersama-sama dalam konvensyen sunnah yang ke-12 bagi tahun 2024 yang dianjurkan oleh Institut Al-Qayyim ataupun Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, konvensyen kita ni bertujuan untuk mengupas isu-isu semasa yang memberi kesan besar dalam masyarakat kita. Dan pada tahun ini kami telah memilih suatu tema juga yang sangat kritikal dan relevan, iaitu ekstremisme dan pengkultusan, merongkai faktor dan solusi penyelesaian. Dan pemilihan tema ini bukan sekadar simbolik, tetapi atas kesedaran mendalam terhadap cabaran yang kita hadapi pada masa ini, fenomena ekstremisme atau ekstremisme dan pengkultusan telah menjadi isu global yang bukan sahaja menjejaskan keharmonian masyarakat kita, tetapi juga membawa ancaman kepada kestabilan agama dan budaya kita. Sebagai satu realiti yang tidak boleh dipandang enteng, konvensyen ini berhasrat untuk mengupas faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan ekstremisme dan pengkultusan, serta merongkai penyelesaian yang mampu menangani cabaran ini dari pelbagai perspektif. Tambahan pula, perkembangan isu-isu semasa yang menunjukkan bahawa fenomena ini kian kompleks dan berkembang dengan pantas, dan pengaruh media sosial, tekanan ekonomi, kecelaruan pemahaman adalah antara faktor yang mendorong masyarakat, terutamanya golongan muda, untuk mencari pegangan dan identiti dengan cara yang kadangkala terpesong. Justru konvensyen berfungsi sebagai wadah untuk kita memahami dan merongkai isu-isu ini dengan pendekatan yang seimbang dan berlandaskan ilmu. Dan bagi mengupas tema ini dengan lebih mendalam, pihak kami iaitu IQ telah menjemput barisan panel yang berwibawa dan berpengalaman dalam bidang masing-masing, dan para panelis kami dan adalah tokoh-tokoh yang mempunyai kredibiliti yang tinggi dan telah terbukti komitmen mereka dalam mengkaji serta menangani isu-isu ekstremisme dan pengkultusan dari perspektif agama, psikologi maupun sosioekonomi. Dan kami percaya dengan ilmu dan kepakaran mereka, konvensyen ini akan membawa pencerahan serta membuka ruang dialog yang kritikal dan bermanfaat untuk semua. Dan akhir kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang hadir serta pihak yang telah memberi sokongan dalam menjayakan konvensyen sunnah yang ke-12 kali ini, dan semoga segala usaha dan ilmu yang kita curahkan pada hari ini mendapat redha Allah Azza wa Jalla dan mampu membawa kepada perubahan positif dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberkati program kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita doa supaya program hari ini berjalan dengan lancar. Wallahu a'lamu bissawab.